Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang tujuh dosa besar yang membinasakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, jauhilah tujuh dosa yang mubiqat, yang membinasakan dan menghancurkan. Ketujuh dosa tersebut adalah, siapa yang mau jawab? Tarik. Asyirku billah yang pertama. Yang kedua, as-sihru. Yang ketiga, hah? Qatlun nafsi bi ghairil haq. Taib. Yang kelima, yang keempat, aklur riba, memakan harta riba. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Yang keenam, at-tawalli yawmaz-zahf, yaitu lari dari peperangan. Yang ketujuh, qadhfu al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minati, menuduh wanita mukminah yang baik-baik, yang menjaga kehormatannya dengan tuduhan keji, yaitu tuduhan berzina. Nasallahu alaihi wasallam. Baik. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa an Jundub marfu'an haddus sahiri darbatun bisayf. Rawahu Tirmidzi wa qala as-sahih annahu mauquf. وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة Qala kataba Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ani ketulu kulla sahirin wa sahirah. Qala faqatalna thalatha sawahir. Wa sahha an Hafsata radhiyallahu anha annaha amarat biqatli jariyatin laha saharatha fakutilat. Wa kadhalika sahha an Jundab. Jundub. Qala Ahmad an thalathatin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang Al-Mulakhas cetakan yang satunya enggak? Siapa yang punya Al-Mulakhas? Ya, pinjam sebentar Usman. Ya, ada yang mau dibaca soalnya. Jazakallahu khair barakallahu fiik. Oh, ini sama cetakannya. Sama yang ada tahqiqnya. Ada lagi enggak yang punya mulakhas? Syarih Kutubu Tauhid. Baik, labas. Usman. Jazakallahu khair. Ini sama ini. Sama kayak punya anak. Beda cetakan aja. Tahqiqnya sama. Baik. Wa an Jundab atau Jundub marfu'an. Marfu'an berarti dari kalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddus sahiri darbatun bisayf. Had yaitu hukuman pidana bagi penyihir adalah ya darbatun bisayf. Ya, dia dipukul, maksudnya dipukul di sini dipenggal dia dengan pedang. Artinya dibunuh. Rawahu Tirmidzi, kita baca dulu nanti kita jelaskan. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, wa qala as-sahih annahu mauquf. Yang sahih kata Imam Tirmidzi bahwasanya hadis ini mauquf. Artinya min kalam Jundab. Wa fi sahih al-Bukhari, dalam sahih al-Bukhari, an Bajalah ibn Abadah qala kataba Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar menulis ya, ibn al-Khattab, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu menulis, yaitu menulis perintah anik tulu kulla sahirin wa sahirah, yaitu kepada para pemimpin daerah ya. Beliau perintahkan anik tulu kulla sahirin wa sahirah. Bunuhlah setiap penyihir, baik perempuan, baik laki-laki ataupun perempuan. Qala, kata Bajalah ibn Abadah, faqatalna thalatha sawahir. Maka kami membunuh 3 orang penyihir perempuan. Ya. Sawahir jamak dari sahirah. Wa sahha dan sahih dari Hafsah radhiyallahu taala anha, Hafsah bintu Umar radhiyallahu taala anhuma. Anaha bahwasanya beliau memerintahkan untuk membunuh jariyatin laha. Ya, budak wanita milik Hafsah, saharat ha, yang menyihirnya. Jadi budak wanita ini menyihir Hafsah. Fakutilat, maka dia dibunuh. Wa kadzalika sahan Jundab, begitu juga sahih dari Jundab. Qala Ahmad, yaitu Imam Ahmad, an thalathatin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ya dari tiga orang, yaitu sahih dari tiga orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bahwasanya haddus sahir, hukuman pidana bagi sahir ini adalah dia dibunuh. Baik, kita akan baca syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Qala, mudah-mudahan selesai ya. Wa an Jundab atau Jundub, laisa huwa Jundab Ibnu Abdillah Al-Bajali, bal Jundab Al-Khair Al-Ma'ruf biqatil sahir. Ya, Jundab Al-Khair. Marfu'an ay ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ya, hadis ini marfu'. Tapi yang sahih wallahu ta'ala alam adalah mauquf, yaitu kalamnya Jundab. Bukan kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddus sahir darbatun bisayf. Ya. Had yaitu hukuman bagi penyihir adalah darbah. Darbatun ya, atau dalam diriwayat darbuhu bisayf. Ya. Darbuhu bisayf. Kalau darbatun pakai ta marbutah, darbatun ala wazan fa'alah. Kalau darbuhu ya pakai masdar. Alha kembali kepada sahir, darbuhu yaitu dia dipenggal dengan pedang, dipukul, kalau bahasa ininya dipukul, tapi maksudnya dipenggal. Ya, ini diberi ditambih oleh Syekh Ibnu Utsaimin, hadza kinayatun anil qatl, yaitu darb ya, yaitu kinayah, sebagai kinayah kiasan dari al-qatl, dibunuh. Ya, bukan maksudnya dipukul pakai pedang, dipukul aja pok gitu, enggak, maksudnya dibunuh. Ya. Nah, ini yang ini pentingnya kita memahami dengan benar ya. Nanti kan bisa aja orang ngeyel kan, sok-sok baru belajar bahasa Arab, kan darb maknanya bukan dipenggal tapi dipukul. Jadi kalau dipukul dengan pedang berarti ya dipukul aja, bukan dipenggal. Ya. Tinggalin aja kalau ada orang kayak gini. Taib. Wasahih kata Tirmidzi annahu mauquf, yaitu dari kalamnya Jundab Al-Khair. Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa zahiruhu annahu la yakfur li'anna al-hudud tutahhir al-mahdud minal ithmi. Wal kafiru idza qutila ala riddatihi fal qatlu la yutahhiruhu. Zahirnya dari kalamnya Jundab ini bahwasanya penyihir itu tidaklah kafir. Ya, zahirnya dari sini. Karena kalau dikatakan hudud ya, maka hukuman had itu dia membersihkan dosa dari yang dihukum. Ya, ini konsep hukum ya, had atau pidana di dalam Islam. Ya, bukan hanya sekedar perbuatannya saja dia dihukum, tapi dosa-dosanya. Ya, seorang pencuri misalnya dia dihukum dengan dipotong tangannya. Ya, maka hukuman dia dipotong tangannya ini sebagai penebus dosa dia mencuri. Ya. Balasannya sudah dia terima di dunia ini. Di akhirat dia tidak akan mendapatkan balasan akibat dia mencuri. Kecuali kalau ada sisa-sisa lain. Begitu juga misalnya seorang yang berzina dia dirajam. Ya. Maka hukuman rajamnya itu dia sebagai takfir, sebagai penebus dosa zina yang dia lakukan. Begitu juga kalau dia membunuh. Konsepnya demikian. Nah, ini yang tidak dipahami ya oleh orang-orang yang menganggap bahwasanya hukum Islam itu kejam dan lain sebagainya. Ya. Kasus perajaman di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semuanya adalah dengan pengakuan. Ya, tidak ada dengan persaksian. Karena kalau dengan persaksian itu sangat susah. Ya, empat orang saksi harus melihat secara langsung dan jelas tanpa ada kesamaran. Siapa yang mau melihat yang kayak gitu? Ya. Pengakuan, kenapa mereka mengaku? Pertanyaannya kenapa mereka mengaku? Karena mereka sadar akan kesalahannya. Dan mereka mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sadar kalau mereka sudah dihukum, mereka akan bersih dosa-dosanya dengan sebab itu. Bahkan seorang wanita yang sedang hamil, ya, disuruh Rasulullah SAW, dah nanti suruh biar dia melahirkan dulu, biar dia menyusui dulu. Ya, siapa tahu dia lupa, sudah enggak usah diungkit-ungkit lagi, dia taubat. Tapi tetap minta pada Rasulullah. Nah, ini beda konsepnya dengan hukuman-hukuman pidana selain hukum Islam. Ya. Dibina terlebih dahulu, mereka sudah terbina bahwasanya ini adalah penebus kesalahan. Ya, ini adalah penebus kesalahan. Nah, itu konsepnya. Tetapi masalahnya kalau seorang itu dibunuh dikarenakan dia murtad, ya, dia dibunuh karena dia murtad, karena hukum seorang yang murtad dalam Islamnya dibunuh. Man baddala dinahu faqtuluh. Kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Ini secara asalnya demikian. Kenapa? Karena dia tala'ab biddin. Dia main-main dengan perkara agama. Ini bukan perkara yang bisa dibuat main-main agama. Ya. Nah, kalau dia dibunuh, seorang itu dihukum, dibunuh. Ya. Karena murtadnya dia, maka itu tidak membersihkan dia dari dosa-dosa. Kenapa? Karena dia dibunuh dalam keadaan murtad. Kalau yang tadi dosa-dosa, dosa besar. Ya, zina, mencuri, membunuh dan lain sebagainya. Ya, tetapi dia tetap dalam keadaan muslim. Ini yang harus kita pahami. Taib. Nah, sekarang haddus sahir. Hukuman bagi seorang penyihir dia dibunuh. Ya. Maksudnya yang dibunuh ini hak penguasa ya. Jangan sembarangan ini juga nanti. Ya. Taib. Apakah dia dibunuh karena kafirnya atau bagaimana? Sementara zahir kalamnya tadi had, hukuman pidana. Kata beliau hadza mahmulun ala masabaq. Ini ya dibawa kepada rincian sebelumnya, yaitu apa? Anna min aqsami sihir ma la yukhrijul insana anil islam. Karena di antara bentuk pembagian sihir ada yang tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Wa huwa ma kana bil adwiyah wal aqaqir allati tujibu sarfa wal athah wa ma asbah dhalik. Ya, yaitu sihir dengan apa tadi? Dengan al adwiyah, dengan obat-obatan atau ramu-ramuan yang ya, apakah membikin benci antara pasangan atau menambah benci antara satu dengan yang lainnya. Atau menambah kecintaan. Ya. Pelet kalau bahasa kita. Ya. Dia menyihir perempuan agar perempuan itu senang sama dia. Ya. Dia menyihir pasangan suami istri agar saling membenci. Ini ada yang seperti ini. Yang dikira tidak ada. Ya. Kalau dia hanya memakai obat-obatan atau ramuan-ramuan yang dia ketahui, yang dia pelajari, maka ya ini tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Tetapi kerusakannya luar biasa, ya, membuat kisruh, membuat kerusakan di muka bumi. Ya, maka ya hukumannya adalah dia dibunuh. Taib. Qala wa fi sahih al-Bukhari, di dalam sahih al-Bukhari, an Bajalah Ibni Abadah. Baik. Jadi diriwayatkan dalam sahih Bukhari ini asar dari Umar bin Khattab bahwasanya beliau menuliskan risalah surat yang isinya diantaranya adalah apa? Uqtulu as-sahir, uqtulu kulla sahir wa sahir. Bunuhlah setiap penyihir, baik laki-laki atau perempuan. Baik. Qala Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullah dzakara fi syarhi Ani Taisir Al-Aziz Al-Hamid anna hadzal lafdz laisa fil Bukhari. Ya, disebutkan dalam syarah, ya, yaitu Taisir Al-Aziz Al-Hamid, syarah Kitab Tauhid, bahwasanya lafaz ini tidak terdapat di dalam sahih Al-Bukhari. Lafaz aniktulu kulla sahirin wa sahirah. Ya. Walladhi fil Bukhari annahu amara bi an yufarriq baina kulli dhi mahram minal majusi. Ya. Dalam lafaz dalam sahih Bukhari beliau memerintahkan untuk memisahkan setiap kulli dhi mahram, yaitu suami istri yang dia itu adalah mahram dari kalangan Majusi, karena orang-orang Majusi memperbolehkan ya seseorang itu nikah dengan mahramnya. Nasallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini diriwayatkan dalam ya tidak disebutkan dalam Sahih Bukhari, tapi diriwayatkan oleh imam-imam yang lain. Di sini disebutkan akhrajahu Syafi'i kama fi Bada'il Mi'an apa ini? Wa Abdul Razzaq wa Ahmad fil Musnad wa Abu Daud fil Kharad, ya, dan seterusnya. Tetapi lafadznya tidak disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Ya. Perkataan Umar ini disebutkan dalam riwayat yang lainnya selain Bukhari. Baik. Qala wa hadzal qatlu kalamna Syekh Ibnu Utsaimin hal huwa haddun am qatluhu li kufrihi? Apakah dibunuhnya penyihir ini anakwah karena apakah sebagai hukum pidana atau dibunuh dikarenakan kekufurannya? Yahtamilu hadza wa hadza. Ada dua kemungkinan, ini dan itu. Bina'an 'ala tafsilis sabiq, ya, sesuai dengan rincian sebelumnya fi kufri sahir, tentang kufurnya penyihir. Walakin bina'an 'ala ma sabaq min at-tafsil naqul, akan tetapi ya sesuai dengan perincian sebelumnya kita katakan man kharaja bihi as-sihru ilal kufri fa qatluhu qatlu riddah wa man lam yakhruj bihi as-sihru ilal kufri faqatluhu min babi daf'is sa'il yajibu tanfidhuhu haitsu ra'ahu al-imam. Ya. Sesuai dengan tafsil atau rincian sebelumnya, maka siapa yang sihirnya itu menyebabkan dia menjadi kafir, ya karena dia bersekutu dengan jin, meminta pertolongan dengan jin, ya melakukan kekufuran-kekufuran untuk bisa mendapatkan sihirnya sebagaimana yang kita jelaskan dulu, ya maka dia dibunuh karena murtadnya. Tetapi kalau sihirnya tidak sampai ya pada batas kekufuran, tidak ada bentuk kesyirikan, hanya kerusakan, ya maka dia dibunuh sesuai dengan keputusan al-imam atau al-hakim di sini, ya untuk mencegah kerusakan yang lebih besar terjadi kalau dia dibiarkan tetap hidup. Walhasilu annahu yajibu an naqtula sahara sawa'un qulna bi kufrihin am lam naqul li'annahum yumridun wa yaqtulun wa yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi. Kesimpulannya bahwasanya wajib bagi kita untuk membunuh, artinya dibunuh, hukuman ini wajib harusnya ditegakkan ya terhadap para penyihir ini. Apakah kita katakan mereka kafir atau tidak? Ya. Kenapa? Karena mereka kerusakannya luar biasa. Li'annahum yumridun, mereka menyebabkan sakit dengan sihirnya. Ya. Sihir. Kalau di Indonesia santet misalnya, ini kan sihir, bentuk sihir. Ya. Orang yang terkena ini itu luar biasa menderitanya. Nasallahu alaihi wasallam. Ya. Keluar atau di dalam tubuhnya terdapat hal-hal yang gak mungkin kok ada yang seperti itu di dalam tubuhnya, paku, rambut dan segala macam. Ya, kalau orang yang sering meruqyah biasanya dapat yang seperti ini, atau mungkin tidak sampai bentuk santet lah misalnya, jadi sihir. Ya. Jadi sihir, bahkan terkadang menyihir itu adalah dari keluarga dekat atau orang-orang di sekitar kita, nasallahu alaihi wasallam. Karena hasad, karena apa? Karena dendam. Ya, berapa kasus kita dapatkan demikian. Ya, nasallahu alaihi wasallam. Ada kasus yang keluar kayak lidi dari sininya itu, dari mulutnya, bukan dari luar sini tapi dari mulutnya, ibu dari seorang ikhwan kita ya sallallahu alaihi wasallam, ini kan merusak ya. Wayak tulun, bahkan sampai pada tingkatan dia bisa menjadikan orang yang disihir itu mati dengan sebab sihirnya. Ya. Memisahkan antara seorang suami dan istrinya gara-gara sihir. Ya, dengan sihir apakah suaminya apakah istrinya merasa enggak betah aja, enggak nyaman, enggak bisa dekat-dekat. Ya. Enggak bisa berhubungan antara suami dan istri. Atau sebaliknya, wa kadzalika bil aks. Faqad ya'tifuna wa yu'allifuna bainal a'da wa yatawassaluna ila agradihim. Ya, justru menjadikan antara musuh dengan musuh kok saling senang. Padahal ada tujuan di balik itu. Ya. Atau dia sebagai tukang sihir senang misalnya sama seorang perempuan misalnya. Atau kalau tukang sihirnya perempuan sama laki-laki, disihir supaya suka sama dia. Ini kan merusak. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wali annahum kanu yas'auna fil ardi fasada, karena mereka ini melakukan kerusakan di muka bumi ini. fakana wajiban ala waliil amr qatluhum qatluhum bidun istitabah madama annahu lidaf'i dararihim wa fada'ati amrihim. Fa innal hadda la istataba sahibuhu mata qubida alaihi wajaba an yunaffad fihi al hadd. Maka wajib bagi waliul amr, bagi penguasa, untuk membunuh mereka tanpa harus dimintakan taubat, selama itu untuk mencegah madarat yang dibuat oleh mereka dan kedahsyatan kerusakan yang mereka lakukan. Ya, fa innal had, karena hukuman pidana ini la istatabu sahibuhu, tidak diminta taubat ya orangnya. Kapan dia ditangkap ya, maka wajib dieksekusi. Siapa yang mengeksekusi? Waliul amr. Baik. Kata bajalah setelah mendapatkan perintah dari Umar, faqaltalna salasa sawahir. Kami membunuh 3 penyihir perempuan. Hafsah ya memerintahkan untuk budak perempuannya dibunuh karena dia menyihirnya. Perempuan lagi. Ya kita sudah sebutkan ya. Ya. Wa min naffatsati fil 'uqad. Dan aku berlindung ya kepada Allah min naffatsati fil 'uqad. Ya, dari para peniup di buhul-buhul, yaitu orang tukang-tukang sihir ini. Kenapa nafasat? Karena memang kebanyakannya perempuan, ya. Bukan tidak ada laki-laki, tapi kebanyakannya demikian. Kata Imam Ahmad, an salasati min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ai sahha qatlu sahir an salasati min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah sahih tentang dibunuhnya para penyihir ini dari 3 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Umar. Ya, yang pertama Umar, beliau memerintahkan. Yang kedua Hafsah, anak beliau, yang memerintahkan untuk dibunuh. Yang ketiga Jundub atau Jundab tadi, Jundab al Khair, Qatilus Sahir. Ya, yang beliau ya, disebutkan dalam kisahnya, beliau membunuh seorang penyihir. Kayaknya di Fathul Majid itu ada kisahnya. Ya, coba nanti kita buka pada pertemuan berikutnya, insyaAllah. Baik, wallah ta'ala alam, selesai kita dari bab ini, bab majaa fi sihir. Kesimpulannya bahwasanya sihir itu ada 2. Ya, dan sihir sebagaimana definisinya yang kita sebutkan, ma khafiya sababuhu, yang sebabnya itu khafi, samar, tidak tampak. Antara sebab dengan akibat itu seolah-olah tidak ada kaitan, tapi ada. Tapi kita tidak melihatnya atau terlalu halus bagi kita. Ya. Dan sihir terbagi menjadi 2, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Ada yang dia menggunakan al-ruqa, yaitu apa? Bacaan-bacaan, mantra-mantra, rapalan-rapalan. Dan biasanya ini dengan pertolongan dan persekutuan dengan jin, nasallahu alaihi wasallam. Dan seperti ini hukumnya kafir. Ya. Kemudian apa? Ada yang dengan sekedar obat-obatan saja dan ramu-ramuan. Ya. Tanpa ada bentuk kesyirikan. Kalau ada bentuk kesyirikan sama hukumnya, tapi ini dengan syarat tanpa ada bentuk kesyirikan, maka hukumnya ini adalah kefasikan dan kerusakan. Ya. Kemudian disebutkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang haramnya sihir ini. Ya, kemudian di akhirnya kesimpulan bahwasannya sihir inilah suatu perkara yang merusak. Baik kita katakan pelakunya itu adalah kafir atau tidak, tapi dia sepakat kita ini perkara yang merusak. Sampai dia pada batas kekufuran atau tidak, ini adalah perkara yang merusak. Ya, melakukan kerusakan di muka bumi, maka hukumannya adalah seorang yang melakukan aktivitas menyihir ini dia dibunuh. Ya, dan ini setahu ana dilakukan di Arab Saudi. Ya. Berapa banyak tukang-tukang sihir, ya, atau bahkan dia melakukan aktivitasnya di negara lain, begitu datang Saudi ditangkap. Ketika sahabat, ya, tetap bahwasanya dia memang terbukti melakukan perbuatan sihir tersebut. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita akan masuk kepada al-masail dari bab ini pada pertemuan berikutnya, ya. Sekaligus mungkin kita akan membaca kisah Jundab al-Khair ini membunuh penyihir, ya. Karena antara ingat-ingat lupa kisahnya, ya. Kisahnya kurang lebih ada apa namanya, ada yang tukang sihir beraksi, ya, dia katanya mati tapi bisa hidup lagi, kemudian dibunuh oleh Jundab, udah enggak hidup-hidup lagi, ya, mati beneran. Naktafilauna subhanakallahu bihamdik, sallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.